قال العلامات ابن القيم في إغاثة الأحفال من مصايد الشيطان فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرائيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق طلبه ولقد سئل إسحاق ابن رحوي عن مسألة فأجاب فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة فإن الحق إذا لاها وتبين لم يحدث إلى شاهد يشهد به والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالئة إلى ما يشهد بذلك ويوافقه عليه ما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من أهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. Aku katakan jika kita telah mengetahui ketahuan yang lewat, maka jelaslah batalnya meta'alal bihi. Apa yang jadi alasan kesunanas banyak orang yang terjumus pada sebagian bid'ah dan perkara-perkara baru. Mereka beralasan anak aksariyah bahasanya mayitas orang ala hada seperti ini, atau mengatakan bahasa jamahir mayoritas orang mengerjakannya. Awghayra dalika minat ta'alulat, atau alasan-alasan batil yang lainnya, wa ta'wilat, hasilah, dan ya, ta'wil dan utak-atik yang kosong yang lain, kosong dari hujah. Dan dalam mirsalahku, beliau punya buku, katanya judulnya Dammul Kasrah wal Mutakaffirin, celaan terhadap banyak dan orang yang merasa besar dengan menilai dengan menjadikan banyak sebagai tolak ukur. Dan ketika buku ini ditulis, risalah ini belum selesai. Makanya di footnote beliau katakan ya sallallahu idmamaha. Kemudian belum dapat juga. Di sana terdapat siakun dikasir minal ayat. Dalam buku-buku itu aku bawakan banyak ayat dan hadis-hadis yang via tandit celaan keras untuk orang yang tertipu dengan banyaknya orang weta'ah dan merasa besar dengan banyaknya orang. Berkata Ibn Qayyim di era setelah Fan, setelah pan tu yang bagus, yang paling bagus paketnya Salbani nakit setelah pan terus ditakit sama Syah Ali sudah jilid yang cetakan terbaru dan terbagus saat ini. Oke, mahal sekali. Salbasi rusadiku maka seorang yang besir, seorang yang apa berilmu, seorang ya, orang yang berilmu asal itu yang terjadi la yastauhid, tidak merasa kesepian. Mungkinlah terofik karena sedikitnya teman. Tidak pula min faqihi, tidak punya teman sama sekali. Nah, kalau kila kan masih ada satu dua. Kalau faqihi itu lebih parah lagi. Tidak ada sama sekali. Tidak setas arqalfu, jika hatinya merasa murafaqatal ra'il al-awwal, sudah berteman dengan generasi awal umat ini, itu orang-orang yang Allah beri nikmat para nabi, siddiq, suhada, solehin, dan bekas baik-baik teman. Fatafartul abdi fitariki talabi dalilun ala siddiq talabi. Maka kesendiriannya seseorang dalam jalan talabihi, pencariannya, pencarian kebenarannya, maka itu dalil, bukti ala siddiq talabi. Biasanya tolapnya pencariannya adalah benar-benar memang niat mencari. Ngaji rame-rame itu lumrah. Kalau sendiri kok bisa bertahan, sedikit bisa bertahan. Nah ini kata beliau dalilun ala sikit tolap. Ini bukti memang dia itu memang niat, serius. Dalil yang Nabi baru ini. Hah? Dalil yang Nabi baru. Dalil yang Nabi baru yang al-qiyadah. Yang al-qiyadah. Makin yakin dengan sedikitnya. Dalilnya ini benar kata al-qiyadah itu. Apa di mana? Di tulisannya apa di omongannya? Di omongannya. Kayak lain itu di akar mungkin ardi ini. Iya loh. Ketemu di mana? Adik kelasnya Okip. Oh, ada kan? Satu kelas Okip. Adik oh. Angkatan saya. Oh iya. Ya anak, anak Fistak ya? Itu dalil kalau itu adalah berada di benaran ini itu. Dengan catatan idza tasahha qalbu murafaqatal qa'il al awal. Ini topiknya dia artinya yakin kalau telah bersama dengan generasi awal. Nah, telah bersama dengan generasi awal. Jadi yang dia pegang itu bukan bid'ah yang baru muncul di zaman ini. Dan apa yang dipegangi itu sudah dipegang oleh sebelumnya, dipegang oleh sebelumnya, dipegang oleh sebelumnya, dipegang oleh sebelumnya, dipegang sampai dipegang oleh sahabat. Maka ketika itu maka la tastauhish. Dikatakan al-basir as-sadiq la yastauhish kila tirafiq wala min faqti idza tash'ara qalbuhu berapa kata ra'il al-awal. Boleh orang berdalil dengan itu wa intu ti'afla mangfil arti yudhuluka angsabilillah, gak salah. Jika syarat ini dipenuhi, dia yakin bahwasanya ini adalah ma'alihi ra'il al-awal. Ini adalah yang dipegang oleh ra'il al-awal. Dan dia yakin bahwasanya apa yang dipegang itu bersambung sanatnya bagaimana saya jelaskan kita gak suruh ngisi di Fistak dan saya suruh ngisi Rasul baru kiada Islam ini dan saya pakai ringkasan nonton itu tak bacakan terus tak lembarannya masih di tak kasih mukadimah ini gak sulit-sulit untuk nilai aliran itu sesat atau tidak, itu enggak gampang aja. Ciri ahli sunnah itu itsolu sanad, bersambung sanadnya. Maksudnya bersambungnya sanad di sini apa yang diperoleh oleh apa yang diperoleh ahli sunnah sekarang itu ada di sebelumnya ada, sebelumnya ada, sebelumnya ada, sebelumnya ada, di zaman sebelumnya itu ada yang memegangnya seperti itu. Sebelumnya ada sampai sahabat. sampai sahabat, enggak boleh putus. Sampai di masa tabi'in. Kalau itu Jahmiyah masalah tabi'in. Tapi sampai sahabat. Ini bukan hanya cuma mengatakan la di sini mulai mengatakan la yastauhis min kila tirafiq la min faktihi. Bukan demikian. Jelaskan ada syaratnya idastas arah kalbu merofak kota ra'il al-awal. Jika hatinya yakin kalau ini telah sudah mantap ini bersama sahabat. Kalau kecil Ishaq bin Rahawai ditanya tentang satu masalah lalu dan jalan, maka dikatakan padanya sunnya saudaramu yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam masalah ini semacam itu. Maka Ishaq mengatakan, aku tidak mengira ada seorang pun yang menjaga fikhu dalam masalah ini. Walai istawahis, jangan merasa kesepian. Tak ada dulur sawab ini, tak ada dulur sawab. Telah jelas yang benar, telah jelas yang benar. Bagaimana sawab itu diketahui? Ada di masa sahabat. Pada dulur sawab, maka enggak usah, jangan merasa kesepian. Min ada min muwafaqah, karena tidak adanya yang menjajaki. Jangan merasa kesepian. Ingat, namun apa? Kapan? Pada dulur sawab. Pada dulur khata', pada dulur bid'ah. Fa inal haqqa ya lain. Karena hakka idalah, maka kebenaran jika jelas, wataba yang jelas, layak tidak perlu pada pendukung. Sayyidin yasyaduhu. Tidak perlu pada pendukung yang mendukungnya. Karena sesungguhnya hati itu bisa memandang kebenaran sebagaimana mata bisa memandang sinar matahari. Maka jika seorang itu melihat matahari, maka dia tidak perlu fi ilmi biha tentang. Tidak perlu supaya yakin dengan matahari dan i'tiqadi supaya meyakini bahwa matahari terbit, itu tidak perlu pada orang yang yasyhadu bidzalika mendukung hal tersebut dan mencocokinya. Dia melihat matahari, dia yakin maka matahari terbit, meskipun semua orang mengatakan matahari tidak terbit. Kalau dia benar-benar lihat matahari, maka dia akan pegang teguh matahari terbit. Dan betapa bagus apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad Tuhmat Ismail yang terkenal dengan nama Abu Syamah dalam kitabnya Al-Hadis Wal-Bidah. Footnote, nama aslinya Al-Ba'is ala Inggar Al-Bidah Wal-Hawadis. Abu Syamah meninggal tahun 665 Hijriah. Abu Syamah mengatakan, hai Tujal Amru, jika terdapat perintah dari sunnah biluzumil jamaah untuk komitmen dengan jamaah, maka maksudnya adalah luzumul haq wa tiba'u, komitmen dengan kebenaran dan mengikuti kebenaran meskipun orang yang berpegang teguh dengannya adalah kalilan sedikit dan orang yang menyelisihnya adalah banyak. Li'anal haqqa walladhi kanat alihil jama'atul ula, karena kebenaran yang merupakan memang benar-benar kebenaran adalah kebenaran yang dipegangi oleh jamaatul ula, jamaah yang pertama di tengah-tengah umat ini, generasi pertama, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala nazara, tidak perlu memandangi banyaknya ahli bidah ba'dahum, setelah masa sahabat. Qala al-amru ibn Maimun al-Audiyyu, صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته فارقته فارقته حتى واريت وارته في التراب فارقته يا ابن فارقته فما فارقته حتى واريته في التراب والشام بالشام ثم صحبت بعدها ba'dahu summa sahibtu ba'dahu aqahun nas aqahun nas Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fasami'tuhu yaqulu 'alaykum bil jama'ati fa inna idallahi 'alal jama'ati thumma sami'tuhu yawman min al ayami wa huwa yaqulu sayri 'alaykum ulatun yu'akhiruna as-salata yu'akhiruna salati an muwaqqita yu'akhiruna salata an muwaqqitiha سيلي عليكم وولاتٌ يؤخرون صلاة عن مواقيتها وصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون قال وما ذاك قال تأمرني بالجماعة وتقضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصلي مع الجماعة وهي نافلة قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة قلت لا قال إن الجمهور الجماعة الذي فارق الجماعة الجماعة ما واقف الحق وإن كنت وحدك وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فارق الجماعة وإن الجماعة ما وفق طاعة الله عز وجل قال نعيم بن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ وعن الحسن البصري قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا kata Amr bin Maimun al-Audi aku menyertai Mu'ad di Yaman dan aku tidak meninggalkan Mu'ad sehingga aku memakamkan Mu'ad di turab dalam tanah di Syam di Syam artinya aku menyertainya sehingga beliau meninggal dunia. Setelah itu aku menyertai Ba'dahu setelah wafatnya Mu'ad Afwahanas manusia yang paling faqih itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka aku mendengar beliau mengatakan hendaklah kalian komitmen dengan al-jamaah ini tangan Allah terus di atas al-jamaah. Setelah itu aku mendengarnya suatu hari mengatakan akan saya li'alaikum akan menjadi penguasa kalian ulatun para penguasa yang menunda-nunda pelaksanaan sholat dari waktunya yaitu sebagian penguasa Bani Umayyah. Fasulu sholat limiqatnya maka tetaplah kalian sholat pada waktunya meskipun di rumah maka sholatlah kalian tepat pada waktunya di rumah fayal fariha itulah yang wajib. Wasallu ma'ahum namun tetaplah sholat bersama penguasa di masjid fa inna halakum nafilah, hukumnya adalah mustahab, nilainya adalah mustahab untuk kalian. Kultu ya ashabah Muhammad, wahai para sahabatnya, wahai para sahabat Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengetahui matu hati sunnah, apa yang kau katakan pada kami. Qal Ibn Mas'ud bertanya, wa madaka, apa itu yang kau bingungkan? Qal ya, Amr bin Maimun mengatakan, kau perintahkan kami untuk komitmen dengan jamaah, wa tahudduni alaiha, dan kau dorong-dorong kami untuk itu. Tsumma taqul, kemudian kau katakan, kerjakanlah sholat sendirian pada waktunya, maka itu adalah yang wajib. Dan sholatlah mal jamaah bersama jamaah, bersama penguasa, waya nafilah, dan itu hukumnya adalah nafilah. Waya Amr bin Menon, kata Ibnu Mas'ud, qad kuntu adunuka, dulu aku mengira kamu adalah orang yang paling pintar di daerah ini. Tahukah engkau apa itu jamaah? Aku mengatakan tidak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya jumhur al-jamaah, mayoritas jamaah, yaitu jamaah yang sekarang, mayoritas kaum muslim sekarang, ala bifarful jamaah, mereka adalah yang meninggalkan jamaah, meninggalkan kebenaran. Karena al-jamaah adalah mawafakal haqqa, adalah bersama kebenaran meskipun sendirian. Dalam salat yang lain, maka Ibnu Mas'ud memukul pahaku sambil mengatakan, "Kenapa kamu, sesungguhnya jumhurun nas, mayoritas manusia lah yang meninggalkan al-jamaah. Karena al-jamaah adalah mawafaqata atau Allah azza wa jal, yang mensesuai atau yang mencocoki ketaatan kepada Allah azza wa jal." Kemudian Nu'aym bin Hamad menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud itu dengan mengatakan, yakni maksud Ibnu Mas'ud, jika jamaah sekarang, kaum muslimin sekarang itu sudah rusak, fa'alaika bimakanat alil jamaah, maka dalam engkau komitmen dengan ma'alil jamaah, apa yang dikerti oleh jamaah sebelum rusak, yaitu jamaah para sahabat. Meskipun kau seorang diri, maka engkau pada saat itu adalah al-jamaah. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, as-sunnah demi Allah, walladzi la ilaha illa huwa bainal ghali wal jafi, kebenaran itu adalah bainal ghali wal jafi, di antara sikap ekstrim dan sikap meremehkan, itulah al-haq. Di antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Fasbiru alaiha, maka adalah kalian bersabar untuk komitmen dengan sunnah, semoga Allah merahmati kalian. Ketahuilah, sunnah ahlu sunnah adalah kanu aqallan nas, manusia yang paling sedikit di masa silam, dan manusia yang paling sedikit fi ma baqiya, di masa sekarang. Hasan Basri saja tabi'in mengatakan sedikit di masa silam dan sedikit di masa beliau. Alladzi lam yadhhabu, mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang tidak ikut larut ma'ahlil itraf, bersama orang yang bermewah-mewah, bersenang-senang di itrafium dalam kemewahan mereka, tidak terdengar-dengar bersama orang-orang yang dengar-dengar. Artinya apa? Tidak tergoda dengan dunia yang melalaikan. Dan ahlu sunnah tidaklah larut bersama ahlil bid'ah fi bid'ahim, dalam bid'ah mereka, menjauhi ahli dunia dan menjauhi ahli bid'ah. Bersabar, dan mereka bersabar di atas sunnah sehingga mereka berjumpa dengan Allah. Fakadzalika insyaallah fakunu, maka demikianlah insyaallah hendaklah kalian sepancam itu. Ya amin. Kana Muhammad ibn Aslam At-Tusi al-imamul muttafiq muttafaqu ala imamati ma'a rukatihi arba'an nasi li sunnati fi zamanihi hatta qala wa ma balaghani as-sunnatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa alimtu bi faqad haristu ala an atuqa bil baiti raqiban kama mukhintu min dalika fasu ila ba'du ahli al-ilmi fi zamani an tawatul adami alladhi ja'a fihi al-hadithu idha ikhtalafa an-nasu fa 'alaykum bis sawatil adam faqala Muhammad ibn Aslam at-Tusi huwa as-sawatul adam وصدق والله فإن الأسرى إذا كان فيه عارف بالسنة تعين إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواة الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأسره جهنم وساءت مصيرا وقال رحمه الله ومن له خبرة ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب مشرق ومغرب والأمر والله أعظم مما ذكرنا وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا وقال الزهري dan Muhammad bin Aslam At-Tusi seorang imam yang sepakat di keimamannya sampai kedudukan yang tinggi dia adalah manusia yang paling ittiba' terhadap sunnah di zamannya sampai-sampai dia mengatakan tidaklah sampai padaku satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil pasti kupraktekan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tawaf di Ka'bah sambil naik unta. Dan beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Maka beliau pun juga mempraktek walaupun haris itu ala an atufa bil baiti raqibah. Dan aku pun punya keinginan kuat untuk bisa tawaf di sekeliling Ka'bah sambil naik unta, sambil berkendara. Sama mungkin tu min dalika. Namun cuman aku tidak punya kesempatan. Aku tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Fasu'ila ba'du ahli ilmi di zamannya, maka ditanya sebagian ulama di zamannya tentang sawatil a'zam yang terdapat dalam hadis. Takhtalafan nasu fa'alaikum bi sawatil a'zam. Jika manusia berselisih, maka hendaklah kalian komitmen dengan as-sawat al-a'zam, rombongan yang paling besar, golongan yang paling besar. Ya, footnote Rai Ibn Majah Ibn Abi Asim Lalikai dan Anas Sana Ibn Ta'if Jidjan. Ada seorang namanya Abu Khalaf Al-Ma'kuf, namanya Hazim bin Atta' dan Makruf menurut sejumlah ulama dan dinilai kazab oleh Ibn Ma'in. Jadi ada tentang sawatul a'zam itu banyak. Bagaimana di apa? Di bukunya Syaikh Salim Al-Hilali tentang nusul ummah fi takhid hadis iftiraqul ummah. Dan takhid hadis-hadis tentang kesalahan. Di sana beliau juga di antara beliau membahas tentang hadis-hadis tentang sawatul a'zam. Banyak riwayat tentang sawatul a'zam. Kalau tidak salah, seingat saya ada satu jalur yang beliau hasankan. Ada satu jalur yang beliau hasankan. Tapi rata-rata yang lain adalah tidak. Fakal maka sebagian ulama mengatakan Muhammad bin Aslam At-Tusi adalah as-sawatul a'zam. Ini hujahnya Nahdiyin Haji Sawatul A'adham. Sawatul A'adham ini hujahnya Nahdiyin. Mereka mengatakan gimana mayoritas orang pada maulid Nabi apa tidak? Coba antum kemana-mana ke Brunei, ke ini, keliling-keliling, orang pada maulid Nabi semua. Kata Nabi suruh mengutai tidak kalafan nasul fa'alaikum Sawatul A'adham. Dan tadi menilai kebenaran dengan lain itu di asal mafil ahli. Tapi benar, ini ada lagi. Mungkin kebenaran karena Sa'adul A'adham. Karena yang banyak. Jadi yang dimaksud Sa'adul A'adham itu nama lain dari Ahlu Sunnah. Dan yang dimaksud Sa'adul A'adham adalah golongan yang terbesar di masa awal, di generasi awal Islam. Gimana yang terbesar? Bersama kebenaran, sahabat dan orang-orang mengikuti sahabat yang menyimpang, ya, khawarij macam-macam itu sedikit. Maka yang dimaksud Sa'adul A'adham itu adalah golongan terbesar di masa awal Islam. Berarti Al-Sunnah orang yang gede jalannya sahabat. Maka sebagian lama ditanya tentang siapakah Sa'adul A'adham yang mengatakan Muhammad bin Aslam atau si Sa'adul A'adham. Ini sebagian ulama yang seperti dijadikan tolak ukur kebenaran. Kalau mau melihat Ahlu Sunnah, lihatlah fulan. Kemudian masih perkataan siapa ini? Alhamdulillah. Tutup depannya mana ini? Asal al-Basri. Asal al-Basri lagi? Enggak mungkin. Enggak ada. Bukannya fasadaqa wallahi dan benar demi Allah. Fa'inal asra karena suatu masa idha kana fi arifun. Jika di masa tersebut ada seorang yang tidak pernah mengetahui sunnah da'in ilaiha dan mendakwakan sunnah, maka dia adalah hujah. Jadi dia adalah al-ijma'. Dan dia adalah Sa'adul A'adham. Dia adalah sabilul mu'minin. Dan siapa meninggalkannya dan mengikuti selainnya, maka Allah palingkan dia kemana dia mau berpaling dan akan masukkan dia ke neraka dan telah sejelek-jelek tempat. Ini pada asalnya al-haq la yura'u bi rijal. Kebenaran itu tidak dinilai dengan orang. Tidak dinilai dengan orang. Dan tapi ada beberapa ulama di beberapa masa, di masing-masing masa, beberapa orang di zamannya masing-masing itu dinilai sebagai dia adalah tolak ukur kebenaran adalah beliau. Ya, atau kalau mau menggambarkan tahu, pengen tahu bagaimanakah kebenaran, seperti apa gambaran kebenarannya di masa kita saat ini, mempraktekkan kebenaran itu seperti apa, maka lihatlah fulan. Ini Muhammad bin Aslam atau sih, jika kamu mau pengen lihat praktek kebenaran di zaman sekarang, kata ini, maka lihatlah Muhammad bin Aslam atau sih. Kala rahimallah, berkata rahimallah, lima Riyadul Awliya tadi. Atau Lalikai. Pemanahu hibukhatun bima fa'asallahu. Bagi siapa yang memiliki ilmu tentang ajaran yang Allah utus pada Rasulnya, wabima alih alusyirki wal bidal yaum, dan apa yang jadi dipegangi oleh orang-orang, orang-orang musyrik dan ahli bidak pada saat ini, jihadal fad dalam masalah ini dan yang lainnya, alima akan tahu anna bayna salafi bayna ha'ulai ilhuluf, maksudnya antara salaf dan generasi yang buruk tersebut, minal bu'di terdapat jarak yang jauh, abu'ad lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Sesungguhnya mereka generasi pengganti rusak itu ala syaih di atas sesuatu, dan salaf di atas sesuatu yang lain. Bagaimana dikatakan dalam satu syair, syarat musyarikatan, dia berjalan ke arah timur dan engkau berjalan ke arah barat, syaitan, maka sungguh sangat beda antara yang berjalan ke timur dan ke barat. Maka beliau katakan wal amru, dan keadaannya perbedaan antara salaf dan masa setelahnya, a'zam mimma, dan karena lebih parah lagi daripada apa yang kami sebutkan. Disebutkan oleh Bukhari dalam sahih dari Abu Darda radhiyallahu anha. Abu Darda mengatakan, Abu Darda menemuiku pada suatu ketika murtaban dalam keadaan marah, lalu aku berkata kepadanya, malakah, ada apa? Maka Abu Darda mengatakan, wallah demi Allah, aku tidaklah mengenal di tengah-tengah mereka sesuatu pun dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mengadakan salat berjamaah. Di masa Abu Darda saja sudah dikatakan Abu Darda demikian. Ajaran Nabi yang dipraktikkan oleh banyak orang tinggal salat berjamaah. وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ذكره البخاري وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت السنة أو هذا منكر وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا إبرات به ولا التفات إليه فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفاري قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيئة قال فتذكروا يوما السنن فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا فقال عبد الله أرأيت إن كسر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة فقال ربيئة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. Zuhri mengatakan, aku menemui seorang sahabat Anas bin Malik di kota Damaskus. Dalam keadaan dia menangis. Mama. Ya, ibu. Ibu. Mau ngaji. Coba. Aku semakin aku katakan, apa yang menyebabkan kau menangis? Maka Anas mengatakan, aku tidak mengenal satupun yang aku dapatkan kecuali tinggal salat. Ya, ya, aku tidak mengenali satupun yang aku dapatkan di masa Nabi kecuali tinggal sholat, dan sholat ini pun telah disia-siakan. Inilah bencana besar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Kaifa antum, bagaimanakah keadaan kalian jika meliputi kalian fitnatun atau bencana ya humu fiyal kabir wa insya'u fiyal suhir. Ini sulit untuk kalau diterjemahkan letter-letter ini, kalau dalam bentuk tulisan nanti orang tidak faham maknanya. Ya humu fiyal kabir, tua di dalam fitnah tersebut, al-kabir orang yang tua, wain sa'adan tumbuh fiha dalam fitnah tersebut, asuri anak kecil. Ini kalau diartikan dengan letak-letak atau mendekati letak-letak, enggak dimaknai dengan makna bebas, lepas, sulit ini orang faham. Apa maksudnya? Harusnya yang mungkin agak enak, bagaimana keadaan kalian jika kalian diliputi bencana, bencana agama yang orang itu turun-temurun menerapkannya. Orang itu turun-temurun menerapkannya, memeganginya. Ya, sampai kemudian ini generasi ini sampai mati, sampai tuanya seperti itu, anak kecilnya sejak kecil dididik seperti itu, sampai tua akhirnya juga seperti itu, turun-temurun mengerjakan. Maka karena dua ajaran turun-menurun, maka orang akan mengira inilah sunnah. Satu hal yang bid'ah itu akan dikira inilah sunnah, karena dipraktekkan sudah turun-menurun. Tajri alihinat, ini tajri alihin alenas, ini sudah sudah dipraktekkan di dan mengalir di tengah-tengah manusia, yang sudah dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Ya takhiduna hasunatan, mereka sudah menjadikannya sebagai kebiasaan. Ya, pasti kalian nas itu menjelaskan apa yang lewat. Ya takhiduna hasunatan, sudah jadi kebiasaan. Dan jadi kebiasaan turun-menurun. Sejak kecil dididik seperti itu, yang kemudian sampai tua pun juga seperti itu. Yang kecil sejak kecil dididik seperti itu, yang tua juga matinya dalam kondisi sepanjang itu. Maka itu huirot, sudah jadi kebiasaan turun-menurun, maka jika diubah, maka orang akan komentar, wah sunnah Nabi diubah, atau mengatakan hadza mungkar, ini adalah kemungkaran. Wahada mimma yadul, ini menunjukkan bahasanya satu amal jika dipraktekkan ala khilafi sunnah, dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, maka fala ibrotabi, maka itu tidaklah terangkat dan tidak perlu ditoleh. Karena sesungguhnya amal padahal ala khilafi sunnah, maka sesungguhnya amal yang menyelisih sunnah itu sudah terjadi sejak zaman Abu Darda wa Anas. Ya. Maka jangan aneh, jangan kaget jika kok masa ini salah, ini salah, ini salah. Gimana kita kaget? Oh, kesalahan dan penyimpangan itu sejak zamannya Anas, sejak zamannya Abu Darda masih hidup. Maka jika di zaman Anas sudah rusak, apalagi di zaman sekarang. satu kata-kata yang bagus sehingga dikomentari di bawah ini adalah satu perkataan yang hak wajib untuk dicatat sebagaimana kata orang dengan tinta emas. Lantakar Abdul Abbas Ahmad bin Yahya yang meninggal tahun 291 Hijriah mengatakan Muhammad bin Mainun bercerita padaku. Dia mengatakan Abdullah bin Ishaq al-Ja'far bercerita kepadaku. Dia mengatakan Abdullah bin Hasan yuksirul julus, sering duduk, itu belajar, sering duduk di majelisnya Rabi'ah. Lalu satu ketika, satu hari, yauman pada satu hari mereka berdiskusi tentang masalah sunnah. Maka orang yang hadir di majelis itu ada yang mengatakan laisal al-amal ala hadza. Praktek manusia tidak seperti itu. Dikatakan yang sesuai dengan sunnah gini-gini. Maka ada yang ngontar. Yang praktek di masyarakat tidak seperti itu. Apalah Abdullah, maka Abdullah, kita Abdullah bin Hasan mengatakan araita in kasrat juhal, apa pendapatmu jika orang-orang bodoh itu banyak, hatta yakunu humul hukam, sehingga mereka lah yang jadi penguasa, afahumul hujah ala sunnah, apakah mereka itu adalah hujah untuk membantah sunnah. Kalau Rabi'ah, maka Rabi'ah mengatakan aku bersaksi ini adalah perkataan, memang benar-benar perkataan keturunan seorang nabi. Qultu fal muslimul haqqu wa huwa alladhi la yaghlibuhu shuyu'ul bid'i an tafahhumi sunani fa inna al-awa'ida kama annaha tabni usulan wa tahdimu usulan fa innaha malakatun wal infikaku minha yahtaju ila tarwid an-nafs wal izamha bis sunani wa ma ajmala ma rawahu al imam al khatib al baghdadi fi sharfi ashab al hadith bis sanad sahih an auza'i rahimahullah alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an nas wa iyyaka وأراء الرجال وإن زحرفوها لك بالقول والله الهادي. Maka muslim yang sejati adalah yang la yaghlibu syu'ul bid'ah, tidak dikalahkan oleh tersebarnya bid'ah untuk bisa faham sunnah. Fa innal awa'id, maka sunnya adat istiadat, kama ana sebagaimana adat itu tabni usulan, membangun banyak landasan, dia pun menghancurkan banyak landasan. Innaha malakah, karena sini awaid itu malakah, malaikat kemampuan, itu malakah pendek, malakah ilmiah. Mengaturlah penguasa itu. Bukan penguasa. Kalau infikah dan melepaskan diri minha dari adat istiadat, itu membutuhkan tarwidin nafsi. Latihan. Coba-coba sekali, dua kali itu selama-lama. Kalau enggak pernah coba-coba, akan kalah terus. Dan memaksakan diri bisunan untuk mempraktikkan sunnah. Dan betapa indah apa yang dilihatkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi di Syarah Ashabul Hadis dengan sanad yang sahih dari Auza'i. Bila kalian komitmen dengan jejak dan salafa ulama salaf, meskipun fatukan nasu, banyak orang mengusirmu, membencimu, dan komitlah dan jauhilah pendapat orang semata-mata pendapat orang, meskipun mereka menghias-hiasi pendapat tersebut dengan kata-kata yang indah. Wallahul hadi. Kira-kira selesai nggak? Kira-kira selesai nggak?